إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar ba'd. Kita masih membaca hadis-hadis dari kitab sunnah pada bab fi luzumi sunnah. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan masuk di hadis yang ketiga. Qala al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibn Sabbah al-Bazzaz qala haddatsana Ibrahim ibn Sa'd ha makna ha di sini tahwil sanad, kemudian beliau yakni mendatangkan sanad yang lain yang nanti bersambungnya kepada Ibrahim ibn Sa'ad. Kata al-Imam Abu Dawud wa haddatsana Muhammad ibn Isa qala haddatsana Abdullah ibn Ja'far المخرمي وإبراهيم بن سعد. Sampai di sini. Kemudian an Sa'd ibn Ibrahim. Jadi masuk dari sini an Sa'd ibn Ibrahim anil Qasim ibn Muhammad. Qasim al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar. Jadi beliau termasuk ini Al-Qasim, ini termasuk salah satu di antara fuqaha sab'ah dari kalangan ahli Madinah. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. قال ابن عيسى ابن عيسى يعني محمد ابن عيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. Mana dari man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa raddun. Barang siapa yang ahdatha, ini memunculkan sesuatu yang baru, jadi dia yang mengadakannya. Fi amrina, dalam urusan kami, urusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni agama ini. Dia memunculkan sesuatu yang baru yang dinisbatkan kepada agama Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Islam ini. Ma laisa fihi, apa-apa yang perkara yang dimunculkan itu, laisa fihi, ya, tidak ada pada agama ini. Fahuwa raddun, maka perkara yang diada-adakan itu raddun, mana raddun yani mardudun, tertolak. Kemudian pada riwayat yang kedua, man sana amran ala ghairi amrina fahuwa raddun. Man sana, makna sana yani amila. Barang siapa yang mengamalkan amron, suatu perkara, ala ghairi amrina, ada katakan mengamalkan di sini kaitannya dengan beramal yang diharapkan dengannya mendatangkan pahala. Ini sesuatu yang dinisbatkan kepada syariat. Jadi siapa yang melakukan suatu perkara ala ghairi amrina, yang perkara tersebut di atas selain dari urusanku, ini tidak di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fahuwa raddun, maka sesuatu yang diamalkan tadi yang diharapkan pahalanya, fahuwa raddun, maka perkaranya tertolak, ya, tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak diberikan pahala kepada yang melakukannya. Baik, kita lihat pada syarah di halaman 74. قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. Kemudian Al-Imam Abu Dawud membawakan hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dengan lafaz man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fa huwa raddun. Wa kadzalika yaqulu, demikian pula Al-Imam Abu Daud menyatakan, qala Ibnu Isa, Ibnu Isa Muhammad Ibn Isa telah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sana amran ala ghairi amrina fahuwa raddun. Barang siapa yang amila, sana bimana amila amrun, suatu perkara, ala ghairi amrina, yang tidak di atas bimbingan dari kami, fahuwa raddun, maka perkaranya tertolak. Ya, kita lihat, kita perhatikan pada riwayat yang pertama, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa fihi fahuwa raddun. Lafaz ini mirip dengan apa yang ada pada as-sahihain, juga dari hadis Aisyah, ya, yang antum semua insyaallah sudah hafal, ya, hadisnya ada pada al-arba'in an-nawawiyah, hadis yang kelima, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu, ya, pada riwayat as-sahihain, ma laysa minhu fahuwa raddun, pada riwayat Abu Dawud, ya, dan demikian juga pada riwayat Ahmad, ma laysa fihi. Kemudian pada riwayat yang kedua, man sana amran ala ghairi amrina fahuwa raddun, yang diriwayatkan Imam Abu Dawud. Nah, lafaz ini mirip dengan apa yang ada pada Sahih Muslim. Juga pada hadis yang kelima dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, dengan lafaz man amila amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, siapa yang mengamalkan suatu perbuatan laisa alaihi amruna, di mana tidak ada pada perbuatan tersebut yakni bimbingan, petunjuk, arahan, ajaran dari kami, maka perkaranya tertolak. Baik, dari sini kita melihat dari hadis-hadis yang ada terkait dengan amalan yang ditolak tersebut, ya. Maka pada sebagian riwayat disebutkan laisa minhu, ya. Sebagian riwayat menyebutkan laisa fihi, ya. Pada riwayat yang lain menyebutkan laisa alaihi. Jadi ada tiga bentuk, ya. Pertama laisa minhu. Baik. Yang kedua laisa alaihi. Yang ketiga laisa fihi. Pada lafaz yang laisa minhu, berarti pada riwayat as-sahihain, man ahdasa fi amrina hadha ma laisa minhu, ya, fahuwa raddun. Dengan lafaz laisa minhu, hal ini terkait dengan al-asl, jadi asalnya, wal-kaifiyah. Jadi bukan bagian dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada asalnya, dari dasarnya. Itu memang bukan dari ajaran Nabi. Kemudian demikian juga pada kaifiyahnya. Ya. Pada kaifiyahnya. Baik. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan bid'ah hakikiyah. Ya, antum sudah mendengar istilah ini? Ya, kita sudah pernah mendengar, ya? Kapan? Baru saja. Ya, bid'ah hakikiyah. Jadi betul-betul dari asalnya tidak ada. Demikian juga pada praktiknya, kaifiyahnya. Itu tidak ada. Bukan bagian dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantara-perantara, ya, cari kuburan, ya, untuk dijadikan perantara dalam berdoa, ya, dan dianggap ini lebih dikabulkan doanya dibandingkan doa sendiri di masjid, doa sendiri di rumah, ya. Selain itu merupakan inti dari kesyirikan orang-orang musyrikin, ya, jika itu dianggap sebagai bagian dari agama ini yang dengannya, ya, lebih baik dibandingkan seorang berdoa, ya, langsung kepada Allah, maka ini, ya, merupakan kebidahan. Kami dua sisi ini, ya. Ya, sisi itu sebagai perkara bidah, ya, sisi, ya, perkara itu sebagai sebuah kesyirikan. Oleh karena itu, di antara perkara-perkara bid'ah, itu ada yang sampai pada tingkatan kufur. Seperti bid'ah Jahmiyah, ya, yang menafikan seluruh nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, pada riwayat dengan lafad, laisa alaihi amruna. Pada hadis, man ahdasa, atau man amila amalan laisa alaihi amruna, ya, fahuwa raddun. Ada riwayat al-Imam Muslim, laisa alaihi bermakna yani fil kaifiyah wassifat, di dalam tata caranya dan di dalam sifat-sifatnya. Ya, tidak di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini dari sisi kaifiyah dan sifatnya tidak di atas ajaran Rasulullah. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah bid'ah idhafiyah. Jadi satu bid'ah yang di satu ujung ya itu ada asalnya di dalam syariat, tapi di ujung yang lainnya ya dalam hal kaifiyah tata cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebagai contoh misalnya ya terkait dengan zikir zikrullah. Baik. Ya. Asalnya dalam syariat ada perintah untuk berzikir. Tetapi kapan zikir itu ya dilaksanakan dengan sifat atau kaifiyah yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ini perkara bid'ah. Oleh karena itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi ya kisah ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dilapori oleh Abu Musa al-Ash'ari ya, tentang suatu peristiwa atau kejadian di salah satu masjid di antara masjid-masjid di Kufah yang didapati adanya sekelompok manusia sedang berhalaqah ya, membuat lingkaran dipimpin oleh seorang yang si pimpinan ini mengatakan ya sabbihu mi'ah ya hamidu mi'ah kabbiru mi'ah ya, ucapkan subhanallah 100 kali ya, sambil dia menghitung dengan butir kerikil ya dihitung 100. Kemudian setelah itu disuruh jamaahnya untuk mengucapkan alhamdulillah ya, untuk mengucapkan Allahu Akbar. Nah, Abu Musa al-Ash'ari mendapati di sini syubhat ya, kesamaran. Bayangkan ini sahabat ya. Menjadi syubhat bagi beliau. Di satu sisi beliau mengingkari perkara ini karena tidak pernah ya, beliau mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, tidak pula memerintahkannya. Ini perkara mungkar di satu sisi. Sisi yang lain, beliau memandang ini kok ada sisi baiknya juga. Maka beliau tidak membiarkan ya syubhat ini terus yakni ada pada pikirannya. Maka beliau mendatangi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Salah seorang ulama dari kalangan sahabat. Kemudian setelah bertemu dengan beliau, Ibnu Mas'ud bertanya, "Kenapa engkau tidak mengingkari perbuatan mereka?" Itu menunjukkan pentingnya di sini ya, bagi semua kita jika mendapati perkara syubhat jangan dibiarkan ya, dipikirkan sendiri, tetapi bertanyalah kepada ahlinya. Kalau tidak, kita ketahui sebagaimana Al-Imam Az-Zahabi ya, menyatakan bahwa syubhat itu khattafah wal qulub da'ifah. Syubhat itu sangat menyambar, sementara hati-hati kita itu sangat lemah. Ya, tidak ada di antara kita yang memiliki jaminan ya, dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap istiqomah. Tidaklah mereka yang terseret ke dalam pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ya. Jadi di antara sebabnya mendapati syubhat. Dan kita ketahui bahwa andai kebatilan itu datang dalam ya, wajahnya yang asli. Ya, kebatilan itu datang dalam wajahnya yang asli. Niscaya ya, banyak manusia yang selamat. Tapi ketika kebatilan itu dikemas ya, dengan kemasan yang indah ya, casing yang menawan, ini yang menjadikan banyak orang yang kemudian termakan dengan kebatilan yang tampil dengan wajah-wajah yang menarik tersebut. Dan dari sini juga kita mengetahui bahwa obat untuk menghilangkan syubhat adalah dengan ilmu, dengan bertanya kepada ahlinya, tidak dibahas, dipikir sendiri. Ini dengan lafaz laisa alaihi. Jadi dari sisi kaifiyah atau sifat, ya, menyelisih dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Meskipun pada asal, ya, dari perkaranya ada dasarnya. Tetapi ketika dalam praktiknya menyelisihi dari yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ataupun dari yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, maka menjadi perkara bid'ah. Apa yang disilakan dengan bid'ah apa ini? Idhafiyah. Baik. Kalau contoh bid'ah hakikiyah yang lain, contohnya apa? Perayaan-perayaan muludan itu. Itu bid'ah hakikiyah. Sama sekali di zaman para sahabat, kemudian zaman para tabi'in, zaman atba'ut tabi'in, tiga generasi yang mulia ini, yang diakui, ya, keunggulan mereka dalam syariat ini, kemurnian pemahaman mereka dalam syariat ini, tidak pernah ada, tidak pernah terjadi, ya, yang namanya peringatan mauludan, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzulul Quran, ya, sehingga dipastikan bahwa ini adalah bid'ah yang hakikiyah, betul-betul dari asalnya tidak ada, ya, lebih-lebih pada praktik dan kaifiyahnya. Kemudian dengan lafaz laisa fihi, sebagaimana pada hadis riwayat al-Imam Abu Dawud ini, man ahdatha fi amrina hadha ma laisa fihi fahuwa raddun. Nah, dengan lafaz laisa fihi, yakni di sini ia ta'allaq, berkaitan dengan at-tafsil wa at-ta'sil. At-tafsil wa at-ta'sil, yakni dari sisi rinciannya, ini menyangkut kaifiyahnya, menyangkut sifatnya, ya, mencakup kadarnya. Ini tidak ada atau tidak sesuai dengan sunnah. Demikian juga dari sisi taksilnya, dasarnya, ini juga tidak ada. Baik. Nah, dengan beragamnya riwayat yang datang dari Nabi SAW terkait dengan perkara ini, menunjukkan bahwa yang namanya bid'ah, baik itu yang secara hakiki memang dari dasarnya tidak ada, ataupun terjadi penyimpangan, ketidakcocokan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi kaifiyah ataupun sifatnya, semuanya tertolak. Ya, semuanya tertolak. Dipahami insyaallah. Ya. Karena sebagian di kalangan kaum muslimin mengatakan, "Loh, kan kita diperintahkan untuk banyak-banyak berzikir. Makanya saya berzikir, ya, baca qul huwallahu ahad sehari 4000 kali." Misalnya seperti itu. Ini kan dalam rangka untuk memperbanyak apa? Ya, zikir. Ini tidak benar yang demikian, dan ya, amalan yang padanya tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Baik, memang dari dasarnya tidak ada ataupun terdapat penyimpangan dari sisi kaifiyahnya. Oleh karenanya, Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pada syarah beliau, ya, terhadap Al-Arba'in An-Nawawiyah, beliau menyebutkan bahwa suatu amalan, ya, tidak akan dikatakan mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengannya dikatakan sebagai amal salih, ya, selain terpenuhinya syarat keikhlasan, syarat mutabah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai betul-betul mencocoki sunnah Nabi dalam 6 perkara. ya, dalam 6 perkara. Ya. Jika terpenuhi ke 6 perkara tersebut, maka itu adalah amalan yang sesuai dengan sunnah atau muwafaqah li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kesesuaian dari sisi sebab. Ya. Sebab yang menjadikan kenapa suatu amalan ibadah itu dilakukan. Saya sebagai contoh misalnya, ya, salat 2 rakaat, ya, sebelum seorang duduk di masjid, ya, sebelum seorang duduk di masjid. Apa namanya salat apa, Abdullah? Ya. Apa namanya? Tahiyatul masjid, ya. Suka melaksanakan enggak? Ya, biasa dilaksanakan ya. Baik. Apa sebabnya? Ya. Disyariatkan 2 rakaat tahiyatul masjid ini. Apa Isa sebabnya? Masuk ke dalam masjid dan hendak duduk di dalamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis." Ya. Fala yajlis hatta yarka rak'ataini atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka jangan dia duduk. Artinya, dia masuk ke dalam masjid dan berniat untuk duduk di dalamnya. Maka hendaklah dia salat 2 rakaat. Hendaklah dia salat 2 rakaat. Baik. Nah, jika sebabnya, ya, seseorang melakukan, ya, 2 rakaat ini dengan sebab yang berbeda, ya, seperti yang dilakukan oleh sebagian muslimin ketika selesai acara manasik haji mereka, ada sebagian yang pengen lihat gua Hiro, ya, yeah. Tempat apa itu gua Hiro? Ada itu? Pernah mendengar nama gua Hiro? Pernah. Tempat apa itu? Tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyepi, ya, ketika belum datang wahyu kepada beliau dan beliau merasakan yakni menjijikkannya kebiasaan sukunya melakukan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai akhirnya kemudian beliau menyendiri di gua tersebut. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya Jibril alaihi salam untuk membawakan wahyu yang pertama kepadanya. Nah, sebagian di antara kaum muslimin ada yang datang ke gua tersebut kemudian salat 2 rakaat. Ya, di dalam gua tadi. Maka ini perkara bid'ah. Baik. Nah, tidak ada, ya, kesamaan sebab antara yang dia lakukan dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ya, kecocokan dari sisi jenis. Jenis dari ibadah yang dilakukannya dengan yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mencontohkan, ya, seperti dalam hal syariat kurban. Ya, di mana ini terkait dengan bahimatul an'am. Bahimatul an'am, ini yang dimaksud adalah unta, ya, baik yang berpunuk satu ataupun punuk dua. Ya, unta kan ada yang punuknya satu, ada yang dua. Ya, Abdurrahman pernah lihat unta? Ya. Nah, demikian pula, ya, yang kedua jenis yang disyariatkan adalah sapi. Termasuk dari golongan sapi kerbau. Kemudian jenis yang ketiga adalah domba, masuk di dalamnya kambing. Nah, jika seorang berkorban dengan selain dari jenis-jenis yang disyariatkan ini, walaupun ya nilai yang dia keluarkan lebih mahal, ya, secara ukuran lebih besar, maka tidak diterima insyaallah subhanahu wa ta'ala sebagai ibadah kurban. Ya. Contoh misalnya korban dengan seekor gajah. Ya. Ya. Walaupun ya secara daging ukurannya lebih banyak dibandingkan unta. Ya, karena ini bukan termasuk dari hewan yang disyariatkan dijadikan sebagai korban, maka tidak diterima. Kemudian yang ketiga, dari sisi kadar ukurannya, ya, harus sesuai dengan yang ditetapkan di dalam syariat. Ya, kapan seorang menyelisih dari sisi kadar ini, ya, maka amalan tersebut tertolak. Contoh misalnya bilangan rakaat pada sholat, ya, ini sesuatu yang telah ditetapkan di dalam syariat. Jika seorang menyelisih dari sisi kadar ukuran jumlah, maka tidak diterima ya sholatnya. Kemudian yang keempat, dari sisi kaifiyah atau tata caranya, ya, maka harus sesuai dengan yang dicontohkan di dalam syariat. Ya. Sebagai contoh misalnya dalam hal ya sholat. Jika seorang sholat setelah berdiri, ya, dia menyengaja dalam keadaan ingat, sadar, ya, dia ingin sujud dulu. Baru setelah sujud nanti dia baru bangkit untuk ruku, dibolak-balik. Ya. Kaifiyah yang tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tertolak ibadahnya tersebut, walaupun dia betul-betul ikhlas di dalam menjalankannya. Kenapa? Karena dari sisi kaifiyah tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Kemudian yang kelima, terkait dengan zaman atau waktu pelaksanaannya. Jika suatu ibadah telah ditetapkan waktu-waktu pelaksanaannya, kemudian seseorang melaksanakan ibadah tersebut di luar dari waktu yang telah ditetapkan, maka ibadah tersebut juga tertolak. Kemudian yang keenam, harus ada kesesuaian dari sisi tempat atau makan dari ibadah yang dilakukan tersebut. Ya. Apabila sebuah ibadah yang telah ditetapkan tempat pelaksanaannya kemudian dilakukan ya di tempat yang selainnya, ya, padahal sudah datang ketetapannya, maka hal tersebut tertolak. Pada kesempatan ini saya ingatkan terkait dengan permasalahan mungkin yang terkadang banyak terjadi, ya, pada bimbingan haji, ya, ini terkait dengan latihan tawaf itu. Ya, kita ketahui bahwa tidak ada ya benda di dunia ini yang ya kita disyariatkan untuk tawaf mengelilinginya kecuali apa? Ka'bah. Ya. Atau Masjid Nabawi tidak disyariatkan. Ya. Oleh karena itu, mereka para ulama membimbingkan bahwa terkait dengan ya bimbingan haji itu tidak dibuat miniatur apa? Miniatur Ka'bah. Ya, untuk kemudian ya latihan keliling seperti tidak. Tapi cukup dengan digambar, diterangkan caranya, dan itu bukan perkara yang sulit. Ini yang dibimbingkan oleh mereka. Tidak dengan dibuatkan miniatur kemudian rame-rame keliling seperti. Ini yang dibimbingkan oleh mereka para ulama kita, ya, dalam rangka untuk menutup celah ya terjadinya penyimpangan di dalam syariat ini, yakni melakukan tawaf selain dari yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita membaca hadis berikutnya. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala haddatsana Ahmad ibn Hanbal qala haddatsana al-Walid ibn Muslim qala haddatsana Thawr ibn Yazid قال حدثني خالد ابن معدان قال حدثني عبد الرحمن ابن عمرو السلمي وحجر ابن حجر حجر ابن حجر jadi beliau namanya ini demikian juga nama ayahnya. Baik, ini sesuatu yang biasa di kalangan masyarakat Arab, yang mungkin kalau di masyarakat kita punya pandangan kayak enggak ada nama yang lain, seperti itu, atau nanti keliru sama bapaknya. Dua rawi ini, yakni Abdurrahman ibn Amr as-Sulami dan Hujr ibn Hujr, rawi yang makbul. Jadi hadis-hadisnya bisa dijadikan hujjah jika ada penguatnya. Adapun rawi yang lain yang sebelumnya thiqah. Qala, kata Abdurrahman As-Sulami dengan Hujr ibn Hujr, keduanya mengatakan ya qala ataina al-Irbad ibn Sariyah. Wa kami pernah mengunjungi Al-Irbad ibn Sariyah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu, wa huwa mimman nazala fihi, dan beliau Al-Irbad ibn Sariyah termasuk di antara orang-orang yang turun ayat yang berbicara tentang mereka, salah satunya Al-Irbad ibn Sariyah. Ini ayat dalam surat At-Taubah, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi. Ini terkait dengan sahabat-sahabat yang karena fakirnya mereka, sementara mereka sangat-sangat ingin untuk ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk dicarikan tunggangan untuk mereka agar bisa ikut berjihad. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada mereka, la ajidu ma ahmilukum alaihi. Aku tidak memiliki apa yang bisa membawa kalian di atasnya. Ini kendaraan tunggangan untuk kalian bisa ikut berjihad. Sampai akhirnya mereka kembali ke rumah-rumah mereka dalam keadaan bercucuran air mata, sedih karena tidak ikut atau tidak bisa ikut berjihad. Mungkin kalau orang-orang di masa kita malah kesempatan, sudah ditunjuk jadi divisi sosial, sudah luar biasa bahagianya. Kenapa? Karena penyakit hubbud dunya di satu sisi, kemudian di sisi yang lain karahiyatul maut, ini sesuatu yang mengidap umat ini. Dan inilah sebab yang menjadikan rendah hinanya umat ini. Dalam keadaan mereka mayoritas, tetapi mereka umat yang lemah. Dan obat untuk bisa mengobati penyakit yang berbahaya ini adalah kembali kepada agama ini, kembali kepada Al-Kitab dan As-Sunnah dengan pemahaman As-Salafus Salih. Fasallamna, maka kami pun mengucapkan salam kepadanya, kepada Al-Irbad. Wa qulna, dan kami katakan, atainaka zairina wa aidina ومكتسبين. Kami berkunjung kepada engkau, zairin, dalam rangka untuk ziarah, kunjungan. Dan kita ketahui para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, tokoh-tokoh dari umat ini, ya, ulama'nya umat ini, dan merupakan sunnah salaf, ya, mereka mengunjungi para ulama, para ahlul ilm. Wa aidin, ya, dan kami akan kembali, ya, kembali ke tempat-tempat kami. Wa muktasibin, dan kami datang dalam rangka untuk, yakni iktisab, ya, yakni untuk apa namanya, menggali ilmu, ya, dari apa yang dimiliki oleh al-irbad, ya, memanfaatkan apa yang ada pada beliau dari ilmu. Dan ini, ya, merupakan adab yang agung, ya, dari orang yang mendatangi ahlul ilm, yang menunjukkan bagaimana butuhnya, ya, kepada ilmu yang dimiliki oleh orang yang dikunjungi, didatangi tadi. Dan adab akhlak yang semisal ini, kalau kita mengikuti, ya, sedikit berita tentang perkembangan yang ada pada orang-orang sa'fikun, ya, para pembebeknya Muhammad ibn Hadi, sangat-sangat jauh, ya, datang ke rumah, ya, salah seorang ulama di masa kita, imam di masa kita, Al-Imam Rabi', ya, datang dengan suara-suara yang keras, ya, seperti membentak-bentak, ya, sebagian, ya, dari mereka ada yang bahkan, ya, meruqyah, ya, meruqyah Syekh Rabi', penghinaan yang luar biasa terhadap Imam Sunnah. Ya, sampai-sampai, ya, di akhir majelis saya mengatakan, aku tidak pernah melihat, ya, manusia yang lebih fanatik dibandingkan kalian. Pergi kalian, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong agama ini dengan selain kalian, ya, dengan selain orang-orang tadi. Kemudian faqala al-irbad, maka al-irbad menyampaikan apa yang diminta, ya, oleh para tabi'in yang berkunjung kepada beliau. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami. Tsumma aqbala alaina, kemudian selesai dari salatnya beliau menghadap kami. Fawa'adhana mau'izatan balighatan. Beliau pun menyampaikan wejangan, yang wejangan itu demikian balighah, yakni mendalam, berpengaruh. Darafat minhal uyun, hingga air mata pun bercucuran. Air mata bercucuran, jadi bukan matanya yang bercucuran, ya, air mata yang bercucuran. Wajilat minhal qulub, dan hati-hati kami, kata al-irbad, ya, menjadi takut, ya, dengan apa yang diwejangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan demikian kuat, ya, takdir, pengaruh dari wejangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala qail, maka salah seorang di antara kami berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'idatu muwaddi'in, seakan ini adalah wejangan dari orang yang hendak pergi. Jadi seakan ini isyarat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah, ya, dekat ajal beliau. Famadza ta'hadu ilaina, lantas apa yang engkau wasiatkan, ya, kepada kami? Apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in 'abdan habasyyan. Aku wasiatkan kalian dengan wasiat untuk bertakwa kepada Allah, wasiat untuk mendengar dan taat, yakni kepada ulil amri, ya, baik dari kalangan umara maupun ulama'nya. Kemudian secara khusus, ya, di sini tentunya terkait dengan umara. Dan Nabi menyatakan, wa in 'abdan habasyyan. Meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Dikarenakan sesungguhnya siapa di antara kalian yang masih hidup sepeninggalku, ya, berumur panjang. Fa sayara ikhtilafan katsira. Niscaya dia akan menyaksikan perselisihan-perselisihan, bukan hanya sekedar perselisihan, tetapi perselisihan yang demikian banyak. Dan ikhtilaf, ya, yang dimaksud di sini dalam permasalahan akaid, permasalahan-permasalahan akidah, bukan dalam permasalahan-permasalahan fikhiyah, tapi masalah akidah. Yang ini terjadinya antara ahlus sunnah, pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ahlul ahwa, ya, kelompok-kelompok, ya, sesat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan yang demikian ini sebagai suatu bentuk tarhib, ya, agar mereka takut. Yang dengan itu berusaha untuk mencari jalan selamat. Maka di sini Nabi setelahnya memberikan tarhib, fa alaikum bisunnati. Ya. Hasungan dari Nabi agar betul-betul berpegang dengan sunnah beliau. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Maka wajib atas diri-diri kalian ketika mendapati hal yang demikian, perselisihan-perselisihan yang demikian banyak, untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin, mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, tamassaku biha, pegang teguh sunnah tersebut, wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigit sunnah tersebut dengan geraham kalian. An-nawajid ini, yani geraham-geraham yang paling ujung. Entah mungkin dalam bahasa kita diistilahkan geraham bungsu, intinya yang paling ujung, yang menunjukkan kuatnya, ya, pegangan di dalam memegangi sunnah. Sehingga tidak cukup dengan dipegang, tapi disertai dengan digigit. Bukan dengan gigi seri, tetapi dengan gigi geraham yang paling dalam. Selanjutnya Nabi memberikan tahzir, peringatan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata beliau, dan hati-hati serta jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru ini dalam urusan agama ini. Ya. Nabi telah memperingatkan dari perkara bid'ah sebelum munculnya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sungguhnya setiap perkara yang baru yang dinisbatkan kepada agama ini adalah bid'ah, baik itu dalam permasalahan keyakinan, baik itu dalam permasalahan ucapan, statement-statement, baik itu di dalam permasalahan perbuatan, amalan-amalan. Ya, apa yang baru yang tidak dikenal di masa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang kemudian dinisbatkan kepada agama ini, maka itu perkara bid'ah. Kemudian Nabi memberikan hukum terhadap perkara bid'ah seluruhnya. Bid'ah di dalam syariat ini, kata Nabi, wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh perkara yang bid'ah yang baru yang dinisbatkan kepada agama ini bukan bid'ah dalam urusan dunia, maka ketahuilah seluruh bid'ah itu sesat. Tidak ada bid'ah yang hasanah. Ya, seluruh bid'ah di dalam perkara agama itu sesat. Ini hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengulang-ulang tentang perkara ini dalam khutbah-khutbah hajah beliau, tidak pernah sekalipun beliau memberikan hukum yang berbeda. Menunjukkan di sini tidak ada perkecualian, seluruh bid'ah dalam perkara agama itu sesat. syarah dari hadis ini insyaallah akan kita baca pada kesempatan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.